terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milih sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Bisa kau salahkan.